الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين يصح حرمتي، أخواني الأحباء أهل السنة والجماعة رحمني ورحمكم الله. إذا مسي في الباب tentang masalah al-ihtimam bil-ilmi wal-ulama, mementingkan ilmu dan para ulama. Dan sampai kita kepada poin yang ke-142, yaitu ucapan Wahab ibn Munabbih rahimahullah, قال يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيا، والعز وإن كان مهينا، والقرب وإن كان قصيا، والغنى وإن كان فقيرا، والمهابة وإن كان وضيعا. كتب لي كتب وهب ابن منبه dalam tarikh Dimashq, dan nukil pula dalam tadkiratul sami', kata beliau rahimahullah bahwa ilmu akan bercabang daripadanya kemuliaan, walaupun pemiliknya dari kalangan beberapa orang rendahan atau dari kalangan turunan rendah, seperti bekas budak misalnya. Berapa para ulama yang asalnya dari maula, sekian imam-imam besar, ternyata maula, bekas budak. Tapi kenapa dia mendapatkan ilmu padahal dia maula? Karena ilmu yang dimiliki oleh mereka. Maka ilmu yatasya'ad, akan bercabang daripadanya kemuliaan, walaupun pemiliknya adalah dari turunan orang biasa. Wal'izza wa in kana mahinan, dan memiliki kemuliaan, ketinggian, walaupun dia dari kalangan orang rendahan. Wal qurba wa in kana qasiya, dan dia ilmu akan bercabang daripadanya kedekatan. Wa in kana qasiya, walaupun dia dalam keadaan terpisah sendiri. Wal ghina wa in kana faqira, dan akan bercabang daripadanya kekayaan walaupun dia miskin. Karena al-ghina, ghina nafs. Yang namanya kaya adalah kaya hati. Kalau hatinya kaya, Maka walaupun hartanya sedikit, dia sungguh orang yang sangat berbahagia. Lapang hatinya, tentram, tenang. Dan benar-benar kaya. Sehingga tidak bakhil, tidak pelit, murah. Ambil. Loh kamu, gampang. Orang ini apa punya banyak di rumah? Bukan punya banyak. Tetapi dia dalam keadaan memang hatinya yang kaya. Sehingga dia yakin apa yang ada di tangan Allah lebih mulia, lebih tinggi, lebih mahal. Maka apa yang di tangannya tidak ada harganya dibandingkan dengan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaya namanya. Walmahadah. Dan akan bercabang dari ilmu kewibawaan. Walaupun pemilik ilmu tersebut orang yang tawadhu. Tawadhu tidak sombong. Orang-orang yang sombong takabur adalah biasanya ingin mendapatkan kewibawaan. Sehingga gayanya dibuat-buat. Cara bicaranya dibuat-buat. Pakaiannya dibuat-buat. Semuanya dalam rangka sombong. Takabburan. Berjalannya dengan sombong. Dibusungkan dadanya. Pakaiannya menjulur ke bawah isbal dengan sombong pula. Semuanya dalam rangka supaya dia dimuliakan. Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala yu'izzu man Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan siapa yang dikehendakinya dan merendahkan siapa yang dikehendakinya. Qulillah malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah subhanahu wa ta'ala, engkau lah malikul mulk, tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzilu man tasha biyadikal khair. Engkau lah ya Allah malikul mulk, raja di raja, pemilik segala kerajaan. Engkau lah yang memberikan kekuasaan pada seseorang yang kau kehendaki. Dan engkau pula yang mencabutnya dari siapa yang kau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki. Dan engkau merendahkan orang yang kau kehendaki. Biyadikal khair, dengan tanganmu ya Allah yang maha mulia. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin yang saya hormati. Berarti bukan karena jalannya yang disombong-sombongkan, bukan karena pakaiannya yang mewah mentereng, bukan karena kendaraannya yang mahal, bukan. Tetapi karena memang Allah SWT memuliakannya dengan ilmu yang ada padanya. Dan tentunya ilmu yang kita bahas adalah ilmu nafi'. Tentunya ilmu nafi' adalah ilmu yang berbuah amal. Ilmu yang diiringi dengan amal yang sesuai dengan ilmunya. Amal saleh yang merupakan penerapan terhadap ilmu tersebut. Itu baru ilmu nafi'. Khonibin a'azakumullah. Kemudian yang berikutnya ucapan Sufyan ibn Sa'id al-Thawri wa Muhammad ibn Idris al-Syafi'i rahimahumullah. Semoga Allah merahmati keduanya. Qala, keduanya berkata, laisa ba'dal fara'idhi afdal minal ilmi. Enggak ada. Setelah kewajiban-kewajiban, enggak ada yang paling afdal daripada ilmu. Setelah al-fara'id. Karena jelas yang fara'id adalah yang paling tinggi. Sebagaimana dalam hadis qudsi ketika Allah Ta'ala menyatakan, tidaklah engkau melakukan sesuatu yang lebih aku cintai. Tidak ada yang lebih dari apa yang aku cintai. Tidak ada yang lebih dari apa yang aku wajibkan atas kalian. Imma taratuhu alaikum. Apa yang aku wajibkan atas kalian. Maka itu paling tinggi. Yang wajib-wajib. Setelah yang wajib-wajib, maka yang paling afdal, yang paling tinggi adalah ilmu. Di atas seluruh mustahabat, seluruh nawafil, yang paling mulia, yang paling tinggi adalah ilmu. Berkata Al-Marwazi rahimahullah, qila li Abi Abdillah, pernah dikatakan kepada Abu Abdullah, rajulun lahu 500 dirham tara an yusrifahu fil ghazwi wal jihadi aw yatlubu al ilm. Kalau seseorang memiliki 500 dirham, apakah engkau berpendapat orang ini mengeluarkan uang itu untuk perang jihad fi sabilillah atau untuk mencari ilmu? Dijawab oleh Imam Ahmad, qala idza kana jahilan yat'lubul ilm ahabbu ilayya. Kalau dia jahil, bodoh, maka dipakai uangnya untuk mencari ilmu lebih aku sukai daripada jihad fisabilillah. Baik jihad yang mana? Karena jihad ada dua hukumnya, kadang fardu kifayah, kadang fardu ain. Yang mana kira-kira? Naam, ikhwan fillah, na'azakumullah. Sudah kita katakan tadi bahwa tidak ada yang lebih dari apa yang mimma faradtuhu alaikum. Enggak ada yang lebih tinggi dari yang wajib-wajib. Maka kalau jihadnya dalam keadaan fardu ain, enggak perlu dibandingkan dengan yang lain-lain. Itu sudah fardu ain. Tetapi kalau fardu kifayah, sebagian berangkat sudah cukup. Maka kita yang dalam keadaan jahil, bodoh, memiliki harta 500 dirham, kata Imam Ahmad, aku lebih suka kalau dia belajar, pakai uangnya untuk safar kepada para ulama, untuk belajar. Tapi bagaimana dengan menikah? Ustaz, saya punya 500 dirham untuk nikah, apa tuh belajar saat ke pondok pesantren atau untuk safar ke Yaman? Hah? Sama jawabannya. Bagaimana hukum nikah menurut dia? Kenapa menurut dia? Keadaan dia. Sebab hukum nikah orang-orang berbeda-beda. Ada yang dalam keadaan belum terdorong sampai khawatir fitnah yang ditakutkan, maka dia dalam keadaan seperti ini tingkatannya. Tapi ada yang sudah darurah, dia harus menikah. Ini kalau diperkirakan ada pertentangan antara keduanya. Saya pakai nikah, saya enggak berangkat. Kalau saya berangkat, saya enggak nikah. Berangkat. In kana jahilan yatlubul ilm. Kalau dia memang jahil, butuh ilmu dan sebagainya, maka dia berangkat. Lebih aku sukai. Qul inna a'udzukumullah. Apa alasannya? Sama dengan yang di atas. Apa bedanya? Pokoknya di antara setelah yang wajib-wajib tidak ada yang lebih tinggi daripada daripada ilmu. Barakallahu fikum. Qul inna a'udzukumullah, sehingga enggak perlu tanya lagi. Ini sudah sering saya dapat pertanyaan seperti itu. Bagaimana Ustaz? Nikah apa mondok, Ustaz? Mondok. Nanti nikahnya. Enam. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Talabul ilm afdal min salatin nafilah. Mencari ilmu itu lebih utama daripada semua ibadah-ibadah yang nafilah. Ini juga semakna dengan ucapan yang sebelumnya dari Sufyan ats-Tsauri dan juga beliau. Qala Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullah dalam kitab Nasihatu Ahli al-Hadis, beliau berkata kepada para ashabul hadis, "Lau annakum tafaqqahtum bil hadis wa ta'allamtumuhu ma ghalabakum ashabur ra'i." Ma qala Abu Hanifah fi syai'in yahtaju ilayhi illa wa nahnu narwi fihi baban wa la budda lil mutafaqqih min ustadhin yadrusu alayhi wa yarji' fi tafsir ma ashkala alayhi ما أشكل إليه ويتعرف منه طرق الاجتهاد وما يعرف به الصحابة والصحة والفساد. Kata Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullah, dan beliau termasuk salah seorang gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, qala law annakum tafaqqahtum, kalau kalian wahai ashabul hadis, kalau kalian bertafaqquh mempelajari hadis, wa ta'allamtumuhu, dan kalian mempelajari hadis tersebut, para maknanya, isinya, istimbaknya, ma ghalabakum ashabur ra'i, kalian gak akan terkalahkan oleh para ashabur ra'i. Sebagai catatan, bahwa madrasahnya Imam Malik dan lain-lain dikenal dengan madrasatul hadis. Sedangkan madrasahnya Abu Hanifah dan kawan-kawan dijuluki dengan madrasah ra'i. Dan ini karena kecenderungannya. Di sana lebih banyak hadisnya, di sini lebih banyak ra'yunya. Walaupun beberapa murid-murid dari beliau, dari Abu Hanifah, memberikan uzur dengan menyatakan karena hadis yang sampai kepada beliau sedikit, sehingga beliau banyak memakai ra'yu. Maka kata Waqi' ibn al-Jarrah, kalau kalian mempelajari hadis, kalau kalian tafaqquh, memperdalam ilmu hadis, niscaya engkau enggak akan bisa dikalahkan oleh para ashabur ra'i. Maqala Abu Hanifah fi syai'in, tidaklah Abu Hanifah berbicara sesuatu, yahtaj ilaih, illa wa nahnu yahtaj ilaih illa wa nahnu narwi fihi baban. Tidaklah Abu Hanifah membawakan satu ucapan yang dia berhujjah dengannya, berargumen dengannya, illa wa nahnu narwi fihi baban, niscaya kami akan meriwayatkan satu bab dari hadis. Sehingga jangan heran kalau ada satu kitab musannaf ada bab khusus dalam masalah ini. Qala Abu Hanifah kada. Padahal diriwayatkan hadis. Qala Abu Hanifah riwayat hadis. Hadisnya membantah beliau. Ghafarallahu lahu wa rahimahullah. Khairun na'azukum Allah. Yang menunjukkan bahwa benar apa kata Waqi' bin Jarrah. Abu Hanifah berbicara sesuatu dengan rayu, kita meriwayatkan satu bab khusus untuk membantahnya. Qala wala budda lil mutafaqqih min ustad. Tetapi seorang yang bertafaqquh, memperdalam hadis, memperdalam ilmu agama, memperdalam din, la budda min ustadin, harus ada gurunya. Mesti ada gurunya. Yang yadrus alaih, yang dia belajar kepadanya. Wa yarji' fi tafsir ma ashkala alaih, yang dia merujuk kepada orang tersebut kalau dia memiliki kesulitan atau mendapati iskal, kesulitan. Wa yata'arraf minhu, dan mempelajari dari gurunya tariqal ijtihad. Belajar dari gurunya cara berijtihad bagaimana? Bagaimana istimbat hukum, bagaimana caranya? Dan juga wa ma yu'raf bihi as-sahha wal fasad, dan juga mempelajari bagaimana caranya mengetahui yang sahah dan fasad. Mana yang dikatakan sah dan mana yang dikatakan rusak. Mana dikatakan sahih, mana dikatakan dhaif. Mana yang dikatakan sebagai amal ibadah yang sah dan mana yang dikatakan amal ibadah yang rusak, yang tidak sah. Belajar dari guru. Karena Ibn Azamullah sudah pernah dibahas dalam pembahasan kitab yang lain waktu itu. Yaitu tentang masalah ilmu. Bahwasanya kalau tanpa guru sering terjadi tashif. Sering terjadi salah baca, salah titik. Bahkan sering terjadi salah paham, bahkan sering terjadi pula salah i'rab. Yang harusnya fa'il jadi maf'ul, yang harusnya maf'ul jadi fa'il, terbalik akhirnya maknanya. Karena enggak ada gurunya. Sehingga kalau kita mau membaca sendiri silakan, tapi tetap punya guru. Ketika dia ada permasalahan, kenapa begini? Tanya. Ustaz, ini saya baca ini. Oh itu kamu terbalik. Ini fa'ilnya, itu maf'ulnya. Kamu terbalik, itu belum khobar. Khobarnya nanti, di belakang. Ini masih mubtada, khobarnya di belakang. Karena azablah, karena gak sabar. Kadang-kadang mubtadanya kepanjangan. Iya, dalam bahasa Arab kadang-kadang mubtadanya kepanjangan. Yang begini, adalah ini. Ini baru yang begini. Gak sabar, langsung dianggap khobar. Akhirnya bingung dia. Kok? Tetapi alhamdulillah, karena dia punya guru, dia bisa tanya. Selesai. Walhamdulillah. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Wa ihakum utlubul ilm fa inni akhaf an yakhruj min 'indikum fa yasir ila ghayrikum fatadhillun. Utlubul ilma fa innahu sharafun. Fa innahu 'izzun. Di dunia wa syarafun fil akhirah. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Sebenarnya dalam kitab al-Hilya. Surah kekalian. Utlub al-ilm. Carilah ilmu. Fa inni akhaf. Sungguh aku khawatir. Ilmu itu akan keluar dari sisi kalian, akan pergi dari kalian, dan kemudian kepada orang-orang lain selain kalian. Fatadhillun, akhirnya kalian menjadi rendah, menjadi terhina. Utlubul ilm, carilah ilmu. Karena itu merupakan syarafun fid dunya, wa syarafun fil akhirah, karena itu merupakan kemuliaan di dunia, dan kemuliaan di akhirat. Kemuliaannya mengalahkan kemuliaan para raja, para penguasa, para pejabat, para petinggi-petinggi Mereka para ulama lebih mulia, lebih mulia. Dan lebih mulianya dalam keadaan langgeng. Terus menerus. Pejabat dimuliakan sementara. Begitu jatuh, diinjak-injak. Sementara sebelum kena kasus dihinakan. Korupsi. Qanibidina azakumullah. Rata-rata demikian. Tetapi para ulama, sejak mereka hidup dimuliakan, sampai mereka wafat, masih dimuliakan. Rahimahullah. Masih dimuliakan. Masih diucapkan dengan terhormat. Masih disebut-sebut dengan penghormatan. Dengan doa, dengan rahmat. Dengan doa maghfirah. Ini menunjukkan kemuliaan para ulama jauh lebih tinggi. Sebagaimana pernah kita kisahkan, istrinya khalifah menyeret suaminya. Kamu mau tahu kemuliaan itu? Lihat di bawah. Dia dari tingkat atas di rumahnya. Mau tahu yang namanya kemuliaan itu? Lihat. Maka suaminya, padahal khalifah, terheran-heran melihat manusia demikian banyaknya sedang pergaksakan. Ada apa? Mereka semuanya ingin menyambut seorang ulama. Disebutkan namanya. Saya lupa apakah Ibn Mubarak atau Fudhal Ibn Iyadh. Qanibidina azakumullah. Kau muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri, waihakum, celaka kalian. Ini celaka kalau yang tidak dengar nasihat ini. Celaka kalau kalian tidak belajar. Utlubul ilm. Belajarlah ilmu. Karena aku khawatir kalau kalian tidak belajar, ilmu itu akan pindah ke tempat lain. Jangan dikira ilmu itu akan kemudian lenyap sirna. Nanti suatu saat. Akhir zaman Allah akan cabut ilmu tersebut. Tetapi, Qanibidina azakumullah, ketika Nabi menyatakan, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Akan tetap ada segolongan dari umatku, kata Nabi, yang zahirina alal haq, yang tegak di atas kebenaran. Mansurun, yang selalu ditolong oleh Allah SWT. Maknanya akan selalu ada. Kalau kalian tidak mau, Allah berikan kepada orang lain. Kalau kalian tidak mau belajar, Allah berikan kepada orang lain. Dan kalian menjadi rendah, mereka yang dimuliakan. Kalau kalian yang belajar, kalian yang dimuliakan oleh Allah. Dan kalian yang insya Allah menjadi ta'ifatul mansurah, firqatul najiyah, golongan yang selamat, golongan yang ditolong. Tapi kalau kalian tidak belajar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak belajar, sungguh kita khawatir akan dicabut oleh Allah, dipindahkan tempat lain. Fatazillun, akhirnya kalian jadi rendah. Tidak jadi kalian menjadi ahli sunnah. Pindah. Kok bisa begitu? Iya. Karena tanpa ilmu rawan kesesatan, rawan penyimpangan. Hati itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, selalu terisi. Kalau diisi yang baik, bergeser yang jelek. Tapi kalau tidak diisi yang baik, akan masuk hawa. Itu mesti. Enggak mungkin kosong plong, enggak ada yang baik, enggak ada yang jelek, itu enggak. Kalau enggak ada diisi dengan ilmu dan keimanan, maka yang masuk adalah hawa. Silakan buktikan. Setiap orang jahil ditanya, mesti jawabnya hawa nafsu. Kalau dia punya ilmu, jawabnya dengan ilmu. Sebagaimana kesesatan Jahm bin Safwan. Ketika datang oleh orang Hunud, bertanya kepadanya tentang siapa Tuhanmu, kemudian kayak apa Tuhanmu. Maka Jahm bin Safwan menjawabnya dengan ucapan yang mengerikan. Dia berpikir, tapi celaka apa yang dia pikirkan. Apa yang ditentukan. Faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar. Qanibidina azakumullah. Sungguh celaka apa yang dia tentukan. Sungguh celaka apa yang dia tentukan. Kemudian dia berkata dengan menyatakan bahwasanya Tuhanku atau Allah, kata dia, adalah bersama setiap sesuatu di setiap sesuatu. Setelah itu berkembang menjadi aliran Jahmiyah yang dikafirkan oleh para ulama. Karena jahil. Nasrani juga sama. Sesatnya kafirnya karena kebodohan. Ingin membela Isa bin Maryam. Ingin membela Maryam bin Imran. Ingin membela seorang wanita yang suci dengan anak yang suci. Kemudian menyatakan kalau anak yang suci dari ibu yang suci, berarti bapaknya adalah yang maha suci. Astagfirullah. Astagfirullah. Karena kebodohan bukan hanya sesat, kafir. Kena jahil. Sehingga kalau kalian tidak belajar, wailakum waihakum, celaka kalian. Niscaya ilmu akan pergi ke tempat lain, ke orang-orang lain, dan mereka jadi mulia, sedangkan kalian tazilun, kalian jadi rendah. Karena penyimpangan, bahkan na'udzubillah bisa jadi kekufuran. Rasulullah salam al-afiyah. Masih Sufyan ats-Tsauri, juga beliau berkata, masih dalam sumber yang sama, yaitu al-Hilyah, dan juga dalam Jami'. Qala al-a'mal as-sayyi'ah da'un. Amalan-amalan yang jelek itu penyakit. Wal ulama'u dawa'u, sedangkan para ulama merupakan obatnya. Fa idza fasada al-ulama'u faman yashfi ad-da'. Kalau ulama'nya yang rusak, maka siapa yang akan menyembuhkan penyakit-penyakit itu? Ini berbicara sekarang tentang ulama. Amal yang jelek, amal dosa, maksiat, bid'ah, khurafat, kesyirikan-kesyirikan, semuanya merupakan daun, merupakan penyakit. Obatnya adalah ilmu. Siapa yang membawa ilmu? Para ulama. Maka kalau ulama'nya yang rusak, na'udzubillah, maka niscaya akan rusak seluruh umat ini. Qadibin a'azakumullah. Faman yashfidda. Karena siapa yang akan menyembuhkan, siapa yang akan mengobati penyakitnya, kalau ulama'nya rusak. Yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Menjual ayat-ayat Allah untuk mencari kedudukan, untuk mencari kehormatan, untuk mencari pujian, untuk mencari ketenaran, untuk mencari berbagai macam urusan-urusan hawa nafsu dan dunia. Terus, siapa akan mengobati penyakit-penyakit ini? Qanibidina a'azakumullah. Kalau rusak seorang penguasa, akan hancur negeri. Sebuah negeri. Tapi kalau para ulama yang rusak, akan hancur dunia. Rasulullah salam al-afiyah. Qala rahimahullah. Beliau berkata lagi rahimahullah. Dalam sumber yang sama. Yaitu kitab al-Hilyah. Qala matalul alim. Mithla tabib. La yadha'ad dawa' illa ala mawdi'id da'. Permisalan seorang yang berilmu seperti seorang dokter. La yadha'ad dawa' illa ala mawdi'id da', tidak meletakkan obat kecuali tepat di tempat penyakitnya. Dengan kadar yang pas, dengan takaran yang pas, di tempat yang pas. Para ulama seperti tabib. La yadha, tidak meletakkan dawa illa ala mawdi'idda, kecuali di tempat penyakitnya. Obatnya diberikan yang pas. Ini penyakitnya ini, obatnya ini. Penyakitnya itu, obatnya lain. Dan diberikan dengan porsi yang pas. Dengan dosis yang tepat. Ini ulama. Tetapi mereka-mereka yang juhala tetapi mengaku ulama, ini yang bahaya. Akhirnya malpraktek. Iya kan? Ngawur. Ini sakitnya apa? Diobat hilang lain. Tambah parah sakitnya. Tambah rusak. Atau benar obatnya, karena dia dengar-dengar, katanya ini obatnya. Tapi dosisnya kebanyakan. Alhamdulillah. Tapi kalau dokter salah praktek, paling-paling korbannya mati, selesai. Itu ujungnya. Tetapi kalau ustaz salah praktek, apa akibatnya? Apa akibatnya? Qanibina azakullah. Berapa banyak orang yang sampai salah mengamalkan ibadah, sesat menyimpang, gara-gara orang ini. Gara-gara ustaz gadungan ini. Ini bahaya. Ini mengerikan. Sakit badan sama sakit agama, mana yang lebih besar? Kalau yang pertama dokter ngawur prakteknya bisa ditangkap. Tapi ustaz yang ngawur dalam prakteknya, tidak ada. Yang lapor dan polisnya tidak nangkep. dibiarin saja. Yang mengajarkan Syiah, mengajarkan Khawarij, mengajarkan Hizbiyah, mengajarkan berbagai macam pemikiran-pemikiran sesat. Masing-masing punya pendapat. Silakan. Masing-masing boleh memiliki pendapat. Walaupun berbeda-beda tapi tetap sama. Kan begitu orang awam. Sudahlah, yang penting kalian jangan ribut, jangan bantah-bantahan. Kaum muslimin yang saya hormati, padahal yang dirusak oleh mereka lebih daripada yang dirusak oleh dokter-dokter gadungan. Lebih besar, lebih mengerikan. Karena ini hanya kerugiannya dunia, sakitnya tambah parah, akhirnya mati. Di akhirat tidak apa-apa. Tetapi yang ini, di dunia sesat, di akhirat terancam adab. Gara-gara pusat gadungan. Hati-hati. Qanibirin a'azakullakum muslim yang sarmati. Berarti penting ilmu dan ulama. Penting orang-orang yang menyampaikan ilmu agama yang benar-benar alim wa amil. Berilmu dan beramal sekaligus. Yang benar-benar di atas kitab wa sunnah. Yang benar-benar di atas manhaj salafus salih. Yang benar-benar mengikuti ijma' para ulama salaf. Dari para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in wa tabi'ihim. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah dalam kitab Miftah Dari Sa'adah, dinukilkan ucapan Hasan al-Basri rahimahullah, al-amil ala ghairi al-ilm, orang yang beramal tanpa ilmu, kasalik ala ghairi tariq, seperti orang yang berjalan bukan di jalannya, mau ke arah Cirebon sana, lewatnya ke sini, ke arah Tangerang sana, kapan nyampenya? Semangat, tambah jauh salahnya. Kok larut ya? Nyebrang kok Lampung? Silakan lanjutkan. Silakan semangat. Kemana arahnya? Ya tidak akan sampai. Qanibirin a'azakumullah. Katanya Hasan al-Basri, orang yang berjalan atau beramal tanpa ilmu, seperti orang yang berjalan bukan di jalannya. Subhanallah. Permisalannya bagus sekali dari beliau rahimahullah. Sekarang sebaliknya. Wal'amil ala ghairi ilmin. Yusid aksar mima yusleh. Dan orang yang beramal tanpa ilmu. Atau masih? Orang yang beramal tanpa ilmu. Orang yang beramal tanpa ilmu. Yusid aksar mima yusleh. Orang yang mengamalkan ibadah, mengamalkan segala macam amalan agama, tapi tanpa ilmu. Yufsid. Aksar mimma yusleh. Merusaknya lebih banyak daripada memperbaiki. Ini kata Hasan al-Basri. Dinukil dalam kitab Miftah Dari Sa'adah. Bahwasanya beliau menyatakan orang ini lebih banyak merusaknya daripada memperbaiki. Kalau kamu tegur dia atau kamu tanyakan pada dia, sungguh dia akan bersumpah dengan nama Allah, innama nahnu muslihun, kami ini memperbaiki. Demi Allah, niat saya memperbaiki. Belah dadaku kalau enggak percaya. Iya kan? Karena memang niatnya baik. Kita tidak ingkari. Memang niatnya baik, tapi saya ini jahil. Bodoh. Sehingga qul inna a'udzukum billahi muslimin yang saya hormati. Berapa banyak orang yang merasa yakin bahwa dia sedang memperbaiki. Orang sedang menyampaikan ilmu. Orang sedang membimbing umat agar mereka berakhlak mulia. Kok saya disalahkan? Kasihan orang yang seperti ini. Kasihan. Dia beramal. Tetapi ternyata kata Hasan al-Basri, yufsid aksar mimma yusleh. Merusaknya lebih banyak daripada memperbaikinya. Ingin menyelamatkan tuannya yang sedang digigit nyamuk, ambil batu besar timpakan ke kepalanya. Itu anekdot yang sering kita dengar, toh? Kira-kira apa kesalahan orang ini atau kesalahan makhluk ini? Hah? Niatnya tidak, niatnya baik, ingin membela tuannya, masya Allah. Tapi ngawur. Yang terjadi membunuh tuannya. Qanibirin a'azakumullah. Dalam masalah agama banyak yang seperti itu. yang inginnya memperbaiki tetapi tanpa ilmu, silakan tanyakan aliran apapun, silakan tanyakan semua berbagai macam sekte-sekte, berbagai macam aliran-aliran, berbagai macam pemahaman, tanyakan pada mereka, apa tujuan kalian? Saya semuanya sama, ingin menjadikan umat ini makmur, selamat, sampai dikatakan di akhirat, sampai masuk jannah, sama semuanya. Yang jadikan oleh mereka tujuan utama, jannah, keriduan Allah. Silahkan tanyakan. Ikhwanuddin a'azakumullah, sampai yang sudah kafir sekalipun dari kalangan Syiah Rafidhah, sama. Ini untuk mencari keriduan Allah. Para sahabat itu kan pengkhianat. Kalau kita tidak memberitahukan umat tentang pengkhianatan mereka, apa kata Allah terhadap kita nanti? Masya Allah. Seakan-akan dia adalah seorang yang ingin berjasa dengan jasa yang besar, membuktikan pengkhianatan para sahabat. Bayangkan, ini yang paling ekstrim. Maka tidak perlu tanya yang lainnya. Apalagi yang sekedar bau-baunya saja. Bau-bau Syiah. Bau-bau Khawarij. Bau-bau Hizbi. Enggak bakal laku kalau dia salah. Pasti menyatakan sungguh, demi Allah saya niat baik. Berarti ukurannya, khanifin a'azakumullah, adalah ilmu. Waihak, utlubul ilm. Waihakum, celaka kalian. Belajarlah. Demikian kata Al-Sawri rahimahullah. Kalau enggak, kita banyak ditipu. Oleh setiap manusia-manusia yang bisa bicara. Yang pandai bicara. Qala, masih ucapan Hasan Basri, kita lanjutkan. Qala fatlubul ilma, maka carilah ilmu. Talaban la yadurru bil ibadah. Belajarlah ilmu dengan mencarinya tanpa mengorbankan ibadah. Tanpa merusak ibadah. Belajar, ibadahnya rusak. Enggak benar berarti belajar. Sebaliknya, utlubul ibadah. Silakan kalian semangat beribadah. Tapi talaban la yadurru bil ilmi, tetapi dengan tidak mengorbankan ilmu. Ini subhanallah, kata-kata emas dari Hasan al-Basri rahimahullah. Carilah ilmu dengan tidak mengorbankan ibadah, dan beribadahlah dengan semangat tapi tidak mengorbankan ilmu. Artinya belajar beribadah dan belajar termasuk ibadah. فَإِنَّ قَوْمًا طَلَبُوا الْعِبَادَةَ وَتَرَكُوا الْعِلْمَ. Karena ada satu kaum yang beribadah, تَرَكُوا الْعِلْمَ, tapi mereka meninggalkan ilmu. حَتَّى خَرَجُوا بِأَسْيَافِهِمْ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ, hingga mereka akhirnya keluar memerangi dan melawan kaum muslimin sendiri. Melawan dengan pedang-pedang mereka terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walau talabul ilma lam yadullahum ala ma fa'alu. Kalau saja mereka mencari ilmu, niscaya tidak akan mengarahkan mereka ke perbuatan seperti itu. Subhanallah. Ini sudah sering kita sampaikan potongan akhirnya. Ini lengkapnya dari beliau. Yani mereka kaum Khawarij semangat beribadah. Sampai diriwayatkan oleh Ibn Abbas dalam riwayat yang sahih radhiyallahu taala anhuma, mengisahkan mereka kuning badannya karena banyak puasa. Dan dikisahkan pula oleh beliau tangannya tebal karena banyak sujud, dan juga jidatnya karena banyak sujud di pasir, di tanah. Dan mereka dalam keadaan kuning matanya, kurang tidur. Kurus-kurus mereka. Qulina a'udzubikumullah, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian, kata Nabi dalam riwayat yang sahih. Dan kalian di sini siapa? Para sahabat. Ibadahnya mengalahkan ibadah kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, salatnya mengalahkan salat kalian. Tapi yakhruj minad din kama yakhruju as-sahmu minar ramiyah. Tapi keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya, masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Kaum muslimin yang terhormati, berarti ibadahnya semangat tapi sayang mencari ilmunya. Yang tidak semangat, kalah, bahkan terkorbankan, tidak mau tanya kepada para sahabat, padahal para sahabat masih hidup, sebagian mereka masih hidup. Berkata penyusun Jamal bin Furaihan al-Harithi, wa hadha halu thuwari zamanina, Yang digambarkan oleh Hasan al-Basri tadi adalah gambaran para pemberontak-pemberontak di zaman kita. Tarakul ilma, mereka meninggalkan ilmu. Fakharaju alal wulah, kemudian mereka memberontak melawan para penguasa. Huna wa hunaka, di sana dan di sini. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Yaman, di mana-mana. Taratan bitafjirat, kadang-kadang dengan peledakan-peledakan. Wataratan bil-iqtialat, kadang-kadang dengan penculikan-penculikan. Wataratan bit-tahyij bil-kalam, dan kadang-kadang pula dengan ucapan yang membuat goncang masyarakat, membuat resah masyarakat, membuat mereka menjadi marah kepada penguasanya. Yakhrisul ammah wa yurduru. Membuat atau menggiring para rakyat awam agar mereka resah, dan kemudian mereka tertipu, kemudian mereka bangkit. Sehingga ikhwan ibn a'azak, kajian-kajiannya tidak menyampaikan qala Allah wa qala Rasul, tidak menyampaikan ilmu. Kajiannya menyampaikan nih kesalahan presiden, nih buktinya kafirnya fulan, pejabat fulan, presiden fulan, nih bukti-buktinya. Yang dibacakan album kenangan. Seperti dulu ada pesantren Ibnu Qayyim di Jogja. Seperti itu. Ini yang belum kenangan. Nih, Soeharto waktu di sini. Soeharto waktu. Ada foto-fotonya. Sampai selesai daurah, mereka panas. Siap. Untuk perang. Kapan kita perang? Sabar, sabar, sabar. Ini di atas, di kalangan atas, bisik-bisik. Kelihatan sudah siap. Kapan kita berikan mereka berangkat. Itu isinya, bukan ilmu. Yang herannya, dulu, ini dulu dan sekarang tidak terjadi lagi, bisa bergabung. Satu daurah dari mereka sampai dari orang-orang yang mengaku ahli sunnah. Akidahnya yang ngajar dari Salafi. Kemudian semangat tadi yang ngajar dari Jakarta. Masya Allah. Album kenangan yang ngajar dari sini. Kok bisa kerjasama? Nah, ini kita kan umat Islam harus saling tolong menolong, bantu membantu. Nah, ta'awun fi mattafaqna wa ta'adri ba'duna ba'dan fi mahtalafna. Sudah muncul usaha itu sudah lama. Dan terus mereka akan berupaya seperti itu untuk melebur sunnah dengan bid'ah, dan itu tidak akan bisa. Enggak akan bisa. Sebagaimana cahaya dan kegelapan enggak akan bisa bersatu. Kau muslimin yang saya hormati. Suduruhum ala hukami fataqa al-fitnah. Hati-hati mereka dipenuhi kebencian pada hukam, pada para penguasa. Fataqa al-fitnah. Akhirnya terjadilah fitnah. Wadhalika kulluhu biasbabil jahli bis sunnah. Dan itu semuanya dengan sebab kebodohan terhadap sunnah. Au adami tasbiq sahih. Atau tidak mengertinya dalam masalah penerapan yang benar. Mungkin tidak kenal sunnah, atau kenal sunnah tapi nerapkannya enggak benar. Dua kemungkinan. Aw adami fahmi murad asy-syari' al-hakim, atau tidak mengerti, tidak paham apa yang dimaukan oleh syariat. Oleh yang mensyariatkan, yang hakim, yang maha memiliki hikmah. Qala Zuraik ابن أبي زريق سمعت الحسن ابن أبي الحسن البصري أقوم من نرى الحسن ابن أبي الحسن البصري مناسكا إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم وإذا أدبرت عرفها كل جاهل قال الحسن ابن أبي الحسن رحمه الله فتنة هني قالوا داتن arafaha kullu alim, akan diketahui oleh semua orang berilmu. Fitnah kalau datang akan diketahui oleh orang berilmu. Wa idza adbarat, tetapi kalau mulai pergi maka mulai diketahui oleh orang jahil. Wa nabiyina azakumullah, juga sudah pernah kita sampaikan bahwa para ulama yang paling jeli melihat begitu masyarakat sedang semangat karena kejadian jihad di Irak misalnya. Bendera Irak ditambahi Allahu Akbar. Jadi tulis jihad dan seterusnya. Sekian banyak tertipu. Yang jeli para ulama. Hati-hati. Ini bukan jihad. Dan ini begini. Yang tahu duluan, ulama. Al-alim yang memiliki ilmu. Mereka yang tahu duluan. Anda pun orang jahil yang ngerti. Sampai ketika sudah berakhir, baru orang jahil mengatakan, iya, ternyata, ya terlambat. Ternyata sudah belakangan. Semangat lagi dengan jihad di sana, jihad di sini. Ternyata, kata para ulama, hati-hati, itu fitnah. Masih gak percaya. Terakhir, setelah mau hilang, adbarat, arafaha kullu jahil, orang-orang bodoh baru tahu. Oh iya, ternyata penipu. Qadibirina azablakum zimia sarmati. Ini ucapan Al-Hasan Ibn Abil Hasan rahimahullah. Bahwasanya beliau menyatakan ulama biasanya lebih jeli dan lebih tahu tentang fitnah-fitnah yang datang. Apa maknanya kira-kira ucapan ini? Maknanya antum dan kita semuanya, kaum muslimin, jangan lepas dari para ulama. Jangan lepas dari bimbingan para ulama. Karena ketika terjadi fitnah, bisa jadi kita enggak paham kalau itu fitnah. Sedangkan para ulama paham bahwa itu fitnah. Dulu, sebelum ramai seperti sekarang, itu Syekh Rawi ketika saya datang, saya tanya, menyatakan hati-hati. Sebentar lagi, mereka akan menjadi musuh dakwah salafiyah yang paling utama terhadap kalian. Jadi musuh yang paling utama terhadap kalian, dakwah salafiyah. Waktu itu masih awal-awal munculnya As-Saffah. Saya sudah tanyakan waktu itu. Khamisuddin Azzaullah belum kejadian dia membagi-bagikan gratis buku Madrasah Ikhwanul Muslimin. Belum. Membantu Al-Mu'min Ruki. Belum. Apalagi kasus bom kemarin. Belum. Belum ada itu semua. Arafah. Kullu alim. Para ulama tahu. Hati-hati. Tapi yang dibagikan buku-buku Tauhid. Syekh bin Baz. Hati-hati. Biasa. Mereka di setiap negeri membagikan pertama buku-buku seperti itu. Tauhid. Nanti kamu lihat. Belakangan hari akan menjadi musuh dakwah salafiyah yang paling utama. Karena Ibn Azamah setelah kasus-kasus demi kasus sampai tertangkapnya. Setelah seorang mereka baru. Iya. Karena Ibn Azamah setelah mulai hilang. Mulai. Arafaha kullu jahil. Orang bodoh pun tahu. Ramai semua. Itu ya katanya terlibat teroris. Ya. Ibn Azamah. Dan ini bukan satu-satunya. Fitnah. Masih banyak fitnah-fitnah lain. Yang sekarang ini masih dikira itu bukan fitnah. Tapi para ulama sudah menyatakan hati-hati. Maka ikhwan fillah na'udzubikumullah, bimbingan para ulama sangat penting. Kita jangan berjalan sendiri. Harus kita pentingkan dua perkara tadi. Al-ilmu wal-ulama. Karena ilmu walaupun kita pentingkan setinggi-tingginya. Tanpa melalui para ulama sulit. Susah, tidak bisa. Maka harus juga kita pentingkan para ulama, ahli sunnah, ahlul hadis. Dan juga kita harus melihat dan memilih siapa yang benar-benar ulama ahli sunnah. Maka kita masuk pada bab berikutnya. Bab husnul tiyaril alim. Amalan memilih alim. Husnul tiyaril alim. Watawqiyahu. Bagusnya dalam memilih seorang ulama. Watawqiruhu, dan memuliakannya. Wataadub, dan beradab kepadanya. Wataasi, dan mengambil uswah teladan daripadanya dengan akhlaknya sebelum cari ilmu. Yani, bagaimana kita mencari ulama dan bagaimana kita menganggap ulama, siapa yang disebut ulama. Dan kalau sudah kita ketahui bahwa inilah yang alim, benar-benar alim, maka kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan juga dibimbingkan oleh para ulama untuk menghormatinya, untuk memuliakannya, untuk kita mengambil teladan daripadanya. Beradab dengan adab yang mulia kepadanya. Karena Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana Walam yuakhir kadirana. Bukan dari golongan kami, orang-orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, yang lebih kecil. Dan tidak yuakhir kadirana. Dan tidak memuliakan yang lebih besar, yang lebih tua. Wa ya'rif li'alimina. Dan tidak mengenali hak-haknya alim kita. Tidak mengenali hak-haknya alim kita. Ya'ni haqqahu, ya'ni hak-haknya para ulama. Kalau sudah seseorang meremehkan para ulama ahlus sunnah, apalagi melecehkannya, mencercanya, maka hati-hati. Ini tanda-tanda kalau dia adalah seorang yang bukan ahlus sunnah. Ini ada tanda-tanda kalau dia bukan ahlus sunnah. Kala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, فزاد الناس إذا جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال تدي حديث dalam مسند juga Imam Hakim dalam مستدركه وجاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بنقد dalam الفتح dan juga فيض القدير. Kalaulah, kata Umar bin Khattab, rusaknya manusia ketika ilmu datang dari orang-orang kecil. Kenapa? Ista'fa alaihil kabir, akan ditentang oleh yang besar-besar. Wa salahun nas, dan baiknya manusia, jika datang ilmu dari kalangan orang-orang besarnya, kemudian diikuti oleh yang kecil-kecil. Karena azakumullah, saya sebutkan secara terlak besar dan kecil karena masih ada pembahasan tentang besar apanya dan kecil apanya. Sebagai menyatakan umur, yakni kalau ilmu datang dari anak-anak remajanya atau anak kecilnya, maka orang-orang tua enggak akan mau ikut menentangnya. Tetapi kalau datangnya dari orang-orang tuanya, maka niscaya yang bawahnya akan ikut semuanya. Jadi tanda-tanda kebaikan pada satu masyarakat, kalau ilmunya ada pada orang-orang tuanya. Dan tanda-tanda masyarakat akan rusak kalau ilmunya datang dari anak-anak kecilnya, anak mudanya. Sedangkan yang kedua menafsirkan, bahwa besar artinya besar ilmunya. Ini besar kedudukannya. Tentunya sebaliknya kecilnya juga sama. Kecil kedudukannya, kecil ilmunya. Maka kalau kemudian disampaikan ilmu itu oleh orang yang ilmunya pas-pasan, akan ditentang oleh yang lain. Dan akan jelas nanti insyaAllah dengan riwayat-riwayat berikutnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tawadu'u liman 'allamakum wa tawadu'u liman ta'allamun ay minhu. Tawadu'lah kalian, jangan sombong. Kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu pada kalian. Dan juga kalian tawadu', jangan sombong pada orang-orang yang kalian ajari ilmu mereka. Berarti tidak sombong pada murid, tidak sombong pada guru. Tidak sombong pada orang yang memberi ilmu pada kita. Dan tidak sombong pula pada orang yang kita beri ilmu. Maka tawadu' kepada semuanya, pada guru kita dan murid kita. Demikian nasihat dari Amir al-Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya yang namanya tawadhu adalah pada yang di atas maupun pada yang di bawah. Disebutkan dalam adab syar'iyyah. Yang berikutnya ucapan Abdullah bin Mas'ud yang juga masih berkait dengan ucapan Umar bin Khattab yang tadi, yang di awal. Radhiyallahu ta'ala anhu. La yazalu an-nas bi khairin ma afada al-'ilma 'an akabirihim wa 'an umana'ihim wa 'an ulama'ihim. Manusia akan tetap dalam keadaan baik kalau mereka mengambil ilmu dari orang-orang besar mereka dan dari umana'ihim dan dari orang-orang yang amanah mereka. Wa ulama'ihim, dan orang-orang yang berilmu mereka. Sekarang baru terlihat Apakah besar tadi masalah ilmu atau masalah umur? Karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyebutkan ilmu tersendiri. Bahwa saja manusia akan tetap dalam keadaan baik kalau mereka mengambil ilmu dari orang yang benar-benar alim. Siapa mereka? Akabirihim, orang-orang besarnya, wa umanaihim, yang terpercayanya, amin, wa ulamaihim, dan benar-benar berilmu. Sudah pernah dibahas di dalam kitab Awaiqut Talab, bahwasanya kalau seorang itu mencari ilmu dari orang-orang yang masih muda, walaupun dia punya ilmu, biasanya, ini kita bisa biasanya, kalau kekecualian tetap ada. Cuma ketika kita bicara ucapan para ulama, ada yang marah, dikira bahwa itu ucapan saya. Padahal ucapan beberapa ulama, dikatakan oleh mereka, tapi Ibn Abbas masih kecil waktu itu. Si bulan, sebutkan ulama yang masih muda-muda. Maka kita menyatakan, kita tidak berbicara kekecualian. Kita bicara keumuman. Bahwa keumuman anak-anak muda masih dipenuhi semangat yang berapi-api. Kadang-kadang cara berpikirnya masih pendek, belum panjang. Kadang-kadang kurang hikmah, kurang bijak. Ini anak muda. Sehingga Rasulullah SAW menggambarkan khawarij bahwa mereka adalah orang-orang yang sufahaul ahlam, hudasaul asnan. Hudasaul asnan adalah muda-muda umurnya. Biasanya semangatnya ketinggian. Semangat tinggi bagus, tapi semangat ketinggian enggak bagus. Tunggu sikat saja. Masa kita begitu dilecehkan kita diam saja? Kita lawan saja, kita sikat, kita perangi, kita bakar saja. Janganlah lebih, bahkan kafir. Kenapa enggak tidak serang? Ada pun orang tua, ini. Pengalaman saya. Sejak dulu, kalau ini yang dikerjakan, ini akibatnya. Kalau ini dikerjakan, itu akibatnya. Itu orang tua. Bedanya anak muda dengan orang tua. Anak muda belum pernah. Kalau begitu dipuaskan nafsunya, ternyata jadinya tambah kacau. Nanti ketika tuanya sama dengan orang tua yang tadi. Saya pengalaman, jangan. Loh kok beda? Bukan beda, baru tahu. Khamilina azakumullah. Kalau mereka-mereka yang sudah banyak makan garam, sudah berpengalaman banyak, istilah beberapa ikhwan kita, baunya aja udah tahu. Oh ini baunya begini. Dari jauh sudah tahu, ini bakal begini. Qanabirina azakumullah. Sehingga bukan kita menyatakan bahwa mereka itu tahu yang gaib, tidak. Tetapi karena mereka sudah berpengalaman, orang model begini akibatnya itu. Orang model begini akibatnya itu. Qanabirina azakumullah. Qanabirina azakumullah. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, hati-hati mencari ulama. Hendaklah kalian mencari ilmu dari para ulama yang benar-benar ulama, yaitu mereka-mereka yang akabirihim, wa umanaihim, wa ulamaihim. Faidha akhaduhu, kalau mereka mengambilnya min sigarihim wa syirarihim halaku. Kalau mengambilnya dari orang-orang kecilnya, orang-orang kerdilnya, wa syirarihim, dan orang-orang jeleknya yang tidak amanah, banyak berdusta, maka halaku, akan binasa. Kami bila naazakulah kaum simi yang hormati. Apa yang dikatakan oleh beliau dan juga para ulama yang lain adalah hak, bahwa memang demikian keadaannya. Orang-orang yang dalam keadaan tidak berilmu, ketika dia membimbing umat maka membimbing dengan kebodohan. Fadallu wa adallu. Sebagaimana diriwayatkan tentang dicabutnya ilmu. Bahwa ilmu itu enggak dicabut begitu saja. Intiza'an minan nas, tetapi dicabutnya dengan matinya para ulama. Dan ketika matinya para ulama, ittakhadhan nas ru'usan juhalan, manusia mengambil tokoh-tokoh agamanya dari kalangan juhalan, dari kalangan orang-orang bodoh. Fa'aftau fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Akhirnya mereka ditanya tentang satu masalah, mereka menjawab tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Demikian pula, kalau tidak amanah. Para ulama menolak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tidak amanah. Tidak diterima riwayat dari orang yang kadzdzab. Tidak diterima riwayat dari mereka-mereka para pendusta. Maka kun min a'azakumullah, kalau orang itu terkenal dustanya, maka jangan belajar dari orang seperti itu, berbahaya. Jangan-jangan yang kamu pegang ternyata kedustaan dia. Jangan-jangan yang kamu kira benar ternyata itu palsu. Ternyata dikira hadis sahih ternyata hadis dhaif. Ini bahaya. Demikian pula kalau ternyata masih anak-anak kemarin yang belum banyak pengalaman, masih serampangan, masih semangat tinggi, tapi ilmunya dangkal. Ini juga berbahaya. Yang berikutnya ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Talabtul ilm, falam ajidhu akthar minhu fil ansar. Sekarang kita lihat adabnya dalam menghadapi para ulama. Ulama yang amin, yang alim, yang kibar. Talabtul ilm, falam ajidhu akthar minhu fil ansar. Aku cari ilmu, dan aku tidak dapati yang paling banyak kecuali di kalangan ansar. Fakuntu atir rajul fa'as'alu anhu. Maka aku mendatangi dari mereka seseorang. Aku tanya tentang ilmu. Aku tanya kepadanya. Ternyata, aku tanya ke rumahnya maksudnya. Menanyakan tentang si fulan. Fayuqalu li na'im. Maka dijawab kepada aku, dia tidur. Fa'atawassad ridai. Thumma abtaji' hatta yakhruj ila dhuhr. Maka aku pun berbaring. Beralaskan tanah, berbantalkan baju luarku, mantelku, sampai beliau keluar dari rumahnya waktu duhur. Ketika dia keluar melihat Ibnu Abbas, anak paman Rasulullah SAW yang mulia, maka orang itu terkejut dan menyatakan, bi'sa ma sana'ta halla a'lamtani. Sungguh jelek sekali apa yang kamu lakukan. Kenapa engkau tidak beritahu aku? Ini kenapa tidak diberitahu kalau yang datangnya adalah anak paman Rasulullah SAW. Fa'akul, maka aku katakan, kata Ibn Abbas, aradtu an takhruja ilayya wa qad qadaita hajatak. Aku ingin agar engkau keluar menemui aku dalam keadaan engkau sudah menunaikan hajat-hajatmu. Aku ingin agar engkau keluar dalam keadaan sudah menunaikan keperluan-keperluanmu dan hajat-hajatmu. Ini sudah tuntas semua, sudah dalam keadaan selesai hajat-hajatnya, keperluan-keperluannya. Apa untungnya? Kita lihat riwayat berikutnya. Wa qala aidan, dan dikatakan juga oleh Ibnu Abbas, wajadtu aktsara hadits Rasulullah 'inda hadzal hayy min al-ansar. Aku dapati kebanyakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di kampung ini dari kalangan Ansar. Wallahi in kuntu la'atir rajula minhum. Sungguh aku pernah mendatangi seseorang dari mereka. Dari kalangan Ansar. Fayuqalu li huwa na'im. Maka dikatakan kepadaku, dia tidur. Falau syi'tu an yuqidhali. Kalau aku mau, aku bisa menyuruhnya untuk bangunkan. Bilang anak paman Rasulullah datang. Pasti dia bangun. Pasti dia semangat. Fa'ada'ahu. Tapi aku tidak mengatakan seperti itu. Aku biarkan. Hatta yakhruja liastatiba bidzalika hadith, agar dia keluar dan aku mendapatkan ucapan yang terbaik dari dia. Ini fungsinya, liastatiba bidzalika hadith, agar hadithuhu, agar hadis-hadisnya, riwayat-riwayatnya, ucapan-ucapannya thayyib. Kenapa? Karena sudah menunaikan hajatnya. Sudah selesai tidurnya, sudah kenyang, makannya sudah selesai, ini semua sudah selesai hajatnya, maka ucapannya enak. Ucapannya dalam keadaan bagus. Berbeda dengan ucapan orang yang keluar dalam keadaan ngantuk. Baru mau tidur, tok tok tok. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Siapa? Anu Ustaz mau tanya. Ya, tanya apa? Lu ngantuk ini sudah. Dijawab. Haram. Datang lagi yang kedua. Tok-tok-tok. Keluar langsung malas. Saya baru ngatakan haram. Loh, saya bukan yang tadi, Ustaz. Mau tanya apa kamu? Yang kedua, bagaimana yang ketiga nanti? Qanibin a'azakumullah, beda. Orang yang dalam keadaan sudah menunaikan hajatnya dan orang yang dalam keadaan belum menunaikan hajatnya. Sangat berbeda. Qanibin a'azakumullah, lihat mereka. Para ulama, menghormati para ulama. Ibn Abbas, habrul ummah. Pintanya ummah. Wi'a'ul ilmi, mangkoknya ilmu. Turjumanul Qur'an. Penafsir Al-Quran. Masya Allah, tidur di beralaskan tanah di depan rumah pakai bantalnya dengan baju dia sendiri. Dengan baju luarnya. Nunggu sampai keluar orang Ansor tadi. Orang biasa tentunya kalau di kalangan mereka. Walaupun tentunya sahabat yang mulia kalau dilihat oleh kita. Qanibin a'azakumullah. Kau muslimin yang terhormati. Nunggu sampai zuhur. Sampai keluar. Begitu keluar terkejut. Anak paman Rasulullah SAW tidur di bawah. Kita di bukan teras. Masih bagus sekali kalau teras. Di luar rumah di tanah. Bisa mafanat. Sungguh jelek sekali apa yang kau lakukan. Hala a'lantani. Kenapa engkau tidak beritahu aku? Qanibin a'azakumullah. Sangat kecewa kalau ternyata dia adalah anak paman Rasulullah SAW. Tetapi beliau dalam keadaan menyatakan tidak apa-apa. Aku sengaja agar engkau menunaikan hajat-hajatmu. Agar engkau keluar sudah selesai dengan hajat-hajatmu. Dan aku mendapatkan hadis yang thayyib li astatiba hadis agar bagus hadisnya. Nah, ada yang menggambarkan kalau kita tunggu buah sampai jatuh sendiri akan jatuh yang masak. Tapi kalau kita paksa-paksa yang jatuh yang masih mentah. Nah, demikian pula ketika kita memaksa para ulama, orang yang berilmu agar cepat menjawab, cepat menyampaikan, cepat berbicara, cepat menyampaikan fatwa. Akhirnya yang keluar adalah yang belum masuk. Tetapi kalau dia sabar, akan disampaikan kepadanya dengan sesuatu yang sudah masuk. Dia akan bahas dulu, dia akan baca kitab dulu, dia akan bandingkan dengan kitab ini dan kitab itu dan seterusnya. Nah, sehingga sabar, walaupun Syekh menyatakan nanti. Akan saya sampaikan. Saya akan baca dulu. Berkas-berkasnya dibaca itu berbulan-bulan. Sampai ada kesempatan lagi berangkat ke sana. Kitanya belum tanya, beliaunya ingat. Masya Allah. Bukan lupa. Bukan seperti kita. Ingat. Ah, dulu kalian pernah tanya ini. Datangnya itu. Aku sudah membacanya. Dan ternyata begini, ternyata begitu. Qanibin a'azakumullah. Sehingga sudah dalam keadaan masak. Kalau baru sepintas. Wah, Masya Allah. Salafi. Bahkan ma'akulu. Bahkan aku tidak menyatakan dia salafi. Fahasib. Aku katakan Syekhus Salafiyin. Buku yang sama. Disampaikan pada Syekh Rabi. Nanti. Sampai berapa bulan itu. Begitu. Ketemu lagi dengan Syekh. Ha. Penulis buku itu. Sudah nih ada. Munharif. Kok bisa beda jawabannya? Ini Syekh Rabi. Ini Ali Hasan Abdul Hamid. Bedanya begitu. Yang ini mengatakan Syekh Salafiyin. Syekh Rabi mengatakan munharif. Ini si muda. Baru kemarin. Ini sudah Syekh. Sudah sepuh. Ini spontan. Yang itu nunggu berapa lama. Qanibin a'azakumullah. Lihat perbedaan-perbedaannya. Kaum muslimin yang saya hormati, kembali kepada kitab kita. Qala Muhammad bin Sirin rahimahullah, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum." Kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, sesungguhnya ilmu ini adalah din, ilmu agama ini tentunya din. "Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum," maka lihatlah kalian dari mana kalian mengambil ilmu kalian. Maknanya jangan sembarangan cari ilmu. Harus tahu siapa orangnya. Bagaimana manhajnya. Seberapa ilmunya. Bersama siapa dia, ulamanya. Ngambil dari mana dia, dan seterusnya. Sehingga kita kenal betul. Walaupun ini memang kita anggap belum ulama. Tapi dia dalam keadaan terus berhubungan dengan ulama. Kita kenal. Kenapa? Insyaallah apa yang dikatakannya dari sana. Kan begitu. Kalau tidak sama kita akan tanyakan. Syekh siapa yang menyatakan seperti itu? Atau dari mana, Ustaz? Fatwanya siapa itu? Ikhwan ibn a'azakullakum simian farmati. Ikhwan ibn din a'azakumullah. Ini menunjukkan kalau kita harus berhati-hati dalam mencari ilmu. Karena inna hadal ilma din. Karena agama atau ilmu ini adalah agama. Din itu sendiri. Maka kita harus tahu dari mana kita mengambil ilmu agama kita. Tidak bisa sembarangan. Qala Ibn Wahab rahimahullah. Ma ta'allamtu min adabi Malik afdal min ilmihi. Kata Ibn Wahab, sungguh apa yang aku pelajari dari adabnya Imam Malik lebih afdal dari ilmunya. Apa yang aku pelajari dari adabnya lebih afdal daripada ilmunya. Qala Ibn a'azakumullah, kalau ilmunya teori, ilmu. Tetapi kalau adabnya dua, ilmu dan teori sekaligus. Ilmu dan praktek sekaligus. Ilmu dan prakteknya sekaligus. Sehingga dikatakan, aku lebih mendapatkan ilmu dari adabnya Imam Malik. Rahimahullah. Qul ibn a'azakullah, demikian dikatakan oleh Ibn Wahab. Rahimahullah. Sebagaimana dikutip dalam kitab Mukhtasar Nasihatu Ahlil Hadis. Sebenarnya ingat tuh. Baik. Kita lanjutkan dengan pertanyaan saja. Barakallahu fikum. Semoga Allah fikum al-afiyah. Afdal hidayah wa rahmah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sedikit, tapi berat-berat. Yang paling ringannya juga berat. Apa hukumnya memakai atribut klub sepak bola dari orang-orang kafir seperti kaos, jaket, topi dan sebagainya? Apa hukumnya memperbincangkan perihal orang-orang kafir seperti pemain sepak bola, petinju, dan sebagainya tentang kehebatan dalam bertanding atau yang lainnya? Allah alam, saya tidak pernah mendengar fatwa dari para ulama. Yang jelas, secara globalnya, masih banyak yang pantas perlu kita bicarakan daripada membicarakan hal itu. Ngapain kita membaga-bagakan orang-orang yang bukan saudara kita, bukan kakak kita, bukan adik kita, bukan pula kaum muslimin? Kenapa urusannya kita dengan masalah-masalah bola ataupun yang lainnya? Nah, yang jelas saya katakan tadi, saya tidak pernah dengar fatwa dari para ulama. Ini lebih berat. Aku ingin tahu apakah ada dalil yang menjelaskan keharaman biji pala untuk bumbu masak dapur? Katanya, wallahu ta'ala a'lam, beberapa ulama dari Yaman mengatakan bahwa pala itu membuat orang ngantuk, tak sadar gitu. Teler lah bahasa kasarnya. Wallahu ta'ala alam. Sedangkan yang kita tahu belum pernah ada orang yang teler dengan biji pala gitu. Nah, sehingga semuanya bukan masalah dalil. Oh, dalilnya sudah jelas, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. semua yang memabukkan adalah khamr, semua khamr haram. Sehingga apakah bukti memabukkan ini benar atau tidak? Apa mungkin pala di sini dengan pala di sana lain? Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Ini lebih daripada 300 pertanyaan. Ustaz, ada pendapat yang menyatakan kita tidak usah ribut masalah belajar dengan Yazid Jawas dan yang semisalnya. Kita konsen saja belajar bahasa Arab dan lain-lainnya. Mohon nasihatnya. Kalau ribut gak usah. Ngapain ribut-ribut tentang Yazid? Sebesar apa dia? Tetapi yang penting kita tahu. Yang penting kita tahu bahwa dia dalam keadaan bukan yang dianjurkan oleh para ulama untuk belajar kepadanya. Jangan dikira mereka gak kenal. Udah berapa kali kita adukan, dia tanya, diadukan, dia datang. Datang. Syarabi pernah. Sehingga Syarabi tahu. Oh itu. Ketika dikatakan seperti ini, dia jawab seperti itu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka, ikhwan ibn a'azakumullah, kita lihat bukti-buktinya di sini juga. Keadaan pergaulannya dan sebagainya. Sehingga enggak perlu menghabiskan waktu untuk memperdebatkan dia. Belajar, belajar, belajar. Yang penting kita tahu kalau dia adalah hizbi. Selesai. Nah. Ustaz, mohon jelaskan siapa itu Maududi Abdullah. Apakah salah seorang ustaz yang boleh diambil ilmunya? Maududi sama dengan Roja. Dan dia datang ke sini juga ngisi di Roja. Nah. Berat apa enggak berat? Salah sendiri kenapa tanya? Kami minta nasihat. Perkara isi internet yang mengabarkan kesalahan-kesalahan para asatidzah dan para ulama. Di antara mereka memberikan bukti-bukti kesalahan tersebut, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Tidak kami ketahui bahwa penulis kabar tersebut dalam bimbingan dari para ulama atau para sadid, jazakumullah khairan. Ini sering saya sampaikan tentang kejelekan-kejelekan internet, khususnya dalam masalah Facebook dan sejenisnya. Karena dalamnya ada sekian mafasid, sekian kerusakan. Pertama, sebagian besar tidak memakai nama asli, dan itu maknanya berdusta. Dan kadang-kadang mereka juga menyebutkan dengan berbagai macam identitas yang palsu pula. Yang ketiga, dia berbicara karena nama palsu, identitas palsu, sangat berani. Berbicara tentang asatidzah, ustadz sana, ustadz sini, dengan berani pula, dengan lancang. Yang keempat, bahwa dia seakan-akan memberitahu kepada seluruh dunia kafirnya, kelompok sesatnya, ahli bid'ahnya, bahwa kami salafin sedang ribut loh, gitu. Sedang berantem loh, dan ini sungguh sangat bodoh, sangat amat bodoh. Itu bukan tempatnya. Semestinya kalian menggunakan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah SWT untuk menyampaikan ilmu dan din, untuk menyampaikan perkara-perkara yang hak. Kecuali kalau sudah ada ucapan para ulama yang tegas menyatakan dia mubtadi umbal atau dia hizbi sururi, maka silakan. Berarti itu sudah menjadi ilmu agar mereka tahu, agar mereka bisa memilih ustaz. Tetapi kalau kalian lancang berbicara tanpa bimbingan para ulama, tanpa bimbingan asatidzahnya, maka ini yang saya khawatirkan. Saya khawatirkan. Tempatnya salah, caranya salah. Nah. Masih ada tambahan lainnya. Tetapi berkaitan dengan akhlak. Karena mereka-mereka yang aktif di Facebook tentunya selalu ditawarkan berbagai macam tawaran-tawaran perkenalan dengan berbagai macam wanita-wanita cantik, dengan si fulana dan fulan, dan seterusnya. Masih ada lagi ucapan-ucapan yang dalam keadaan dia berbicara, tetapi dengan hawa nafsu, jengkel. Siang jengkel, sore sudah masuk internet. Jadi keluh kesahnya itu semua di Facebook. Ini terbukti hampir rata-rata orang yang punya Facebook, apalagi di tangannya, di genggamannya, itu siang jengkel sama si fulan, malam naik. Bahkan nggak nunggu malam, saat itu juga naik. Masih ada lagi? Ria. Saya sedang berangkat ke sini mau ngaji. Maaf, saya mau tahajud dulu. Maaf. Wallah itu sampai kepada saya. Sampai beritanya. Mau makan, lapor. Mau tidur, lapor. Mau sholat tahajud, lapor. Mau ini, lapor. Apain? Ini juga salah satu dari akhlak yang jelek akibat masalah-masalah seperti itu. Saya heran, apakah nganggur dia itu, gak punya kerjaan? Atau dia dalam keadaan memang kerjaannya cuma itu? Allah alam. Tetapi sungguh di aktif itu tiap jam, tiap menit. Terus berubah. Statusnya juga berganti-ganti terus. Gambarnya juga berganti-ganti terus. Kadang-kadang gambarnya ini, kadang-kadang gambarnya itu. Sambil diceritain sana kemari. Nih lihat saya makannya apa. Ya kalau ngirim. Gak apa-apa. Rumah bertetangga. Kalau baunya nyampe ke sebelah rumah. Apa yang dianjurkan? Kirim. Baik. Kalau nyampe ke Facebook. Nyampe ke BBM. Ke seluruh teman-temannya. Apakah dia berkewajiban untuk mengirim atau tidak? Enaknya. Tapi gak ngirim. Ini khunulina azakumullah. Adab. Kurang baik. Ini paling beratnya. Apakah masih boleh mendengarkan taklim dari ustaz-ustaz yang masih mempropagandakan radio hizbi? Apakah hukum alkohol ketika dipakai untuk di luar seperti campuran lulur membersihkan alat dan lain-lain? Allahu a'lam. Kalau saya masih berpendapat dengan pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin bahwa alkohol tidak najis, sehingga kalau di luar boleh dipakai, kalau diminum tidak boleh. Apakah hukum sampo yang mudah menghitamkan rambut, apakah boleh digunakan kalau herbal? Mereknya titik-titik-titik. Sebut mereknya di sini. Allah alam, kalau dia dalam keadaan menghitamkan rambut berarti cat atau mengandung cat pewarna rambut sehingga rambut yang putih jadi hitam, itu enggak boleh. Haram hukumnya. Karena hadisnya melarang. Ghayyiru hadza, ubahlah ini. Ini menunjuk rambut yang sudah putih. Tapi jangan dengan hitam. Artinya perlu dirubah, dianjurkan untuk dirubah dengan henna misalnya, dengan pacar, daun pacar. Tapi jangan dengan hitam. Hindari warna hitam. Jadi sampo tadi tidak berkaitan dengan masalah herbalnya atau tidak herbal. Henna itu kan herbal juga. Ada yang hitam, tidak boleh. Ada yang hitam, tapi tidak boleh. Sehingga kalau itu mengandung pewarna, untuk mewarnakan rambut putih jadi hitam, tidak boleh. Tapi kalau rambut hitam dibikin jadi mengkilat, ya silakan aja. Tidak mengapa. Sudah terjawab semua? Ada yang belum? Fadhilina azakumullah. Saya masih menunggu juga pertanyaan yang sama. Jadi pertanyaan kalian, pertanyaan saya. Saya nunggu Syekh Fadhi dari Syekh yang lainnya. Apakah orang ini sudah cukup untuk kita katakan hizbi, tidak perlu ngaji sama dia. Atau kita katakan bahwa itu si hati yang mercur. Misalnya. Nah, ya ini mereka-mereka yang sungguh mirip dengan Ibrahim Ar-Ruhaili yang ditahdir oleh Syekh, atau bukan tahdir, dibantah oleh Syekh Rabi, oleh Syekh Muhammad dan sebagainya. Maka saya menganggapnya model-model yang kayak gini yang masih membela Radio Hizbi ini model Ruhailiyah, model Hizbiyah Ruhailiyah. Wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.